بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أتى المؤلف حفظه الله تعالى وأما المعصفر Adapun pakaian al-mu'asfar, yang dimaksud dengan pakaian al-mu'asfar adalah pakaian yang dicampur dengan usfur. Dan usfur adalah merupakan tumbuhan yang orang-orang Arab mengenalnya, ya. Dan wallahu alam bisawab, nama tumbuhan ini di tempat kita namanya apa, ya, saya sendiri belum tahu. Sebab mereka kalau menyebutkan usfur dalam kamus-kamusnya, mereka yang mengatakan nabatun masyhur, tumbuhan yang masyhur. Tayyib, masyhur indahum wa indana la na'rifuhu. Dan sebagian para ulama ada yang menyebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri-ciri dari tumbuhan tersebut, dia mampu melumatkan daging yang keras, ya, jadi lumat dengan daun ini. Apa itu ya kawan? Ada yang pernah tahu kalau ada daging untuk melumatkan daging itu makan dengan daun tersebut atau dengan tumbuhan itu? Wallahu a'lam. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang menyebutkan, kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa diharamkannya al-mu'asfar tersebut disebabkan dari sisi warnanya. Ya. Disebabkan dari sisi warna, yang warnanya itu mirip dengan pakaian orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la talbashuma fa innahuma libasul kuffar. Jangan kamu memakai keduanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang memakai pakaian mu'asfar, sesungguhnya keduanya ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Disebabkan karena warnanya, bukan karena usfur, salah satu dari minyak apa, parfum atau wangi-wangian. Berbeda dengan al-muza'far, pakaian dari za'far yang dicampur dengan za'faran, kunyit. Para ulama menganggapnya tayyib, termasuk wangi-wangian. Tapi kalau al-mu'asfar dari sisi warnanya, yang warnanya dia berwarna seperti pakaian orang-orang kafir yang mereka mengkhususkan dengan warna tersebut. ya, apa itu ya ikhwan, dari kalangan para biksu ya, berwarna orange apa ya, ya. Nah, orang bilang apa ya ikhwan, Shaolin ya, wallah alam apa makna dari Shaolin itu. Nah, disebabkan karena miripnya pakaian warnanya tersebut sehingga diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Fa'an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain muasfarain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku memakai dua pakaian yang muasfar, dicampur dengan usfur ya, sehingga berwarna orange, mirip pakaian biksu. Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a ummuka amaratka bihadha, apakah ibumu yang memerintahkan kamu untuk memakai pakaian ini? Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentunya mengingkari. Qultu, lalu aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghsiluhuma, apakah aku mencuci keduanya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ahriquhuma, bahkan bakar keduanya. Ya. Bakarlah keduanya. Maka ini nas yang sharih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala An-Nawawi fi syarhi Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, qala Al-Baihaqi, bahwa Al-Baihaqi mengatakan, naha Syafi'iyur rajula 'anil muza'far, bahwa Imam Syafi'i melarang seseorang dari berpakaian muza'far, pakaian yang dicampur dengan za'farat. Wa abahal mu'asfar, dan membolehkan pakaian yang dicampur dengan usfur. Ini madhab Al-Imam Syafi'i. Beliau mengharamkan muza'far, tapi yang mu'asfar beliau bolehkan. Qala Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i, wa inna marakhastu fil mu'asfar, sesungguhnya aku memberikan rukhsah, keringanan dalam hal mu'asfar, kenapa boleh? Li'anni lam ajid ahadan yahki anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahya anhu, karena aku belum menemukan seseorang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan berpakaian mu'asfar. Nah, di sini ya ikhwan, kita mendapatkan faedah bahwa terkadang para imam, para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka terkadang menyelisihi satu dalil, bukan karena mereka menentang dalil tersebut ya, bukan karena mereka ketika mengetahui dalil lalu kemudian mereka menolaknya, tidak sama sekali. Akan tapi banyak hal yang menyebabkan mungkin mereka tidak mengamalkannya. Di antara sebab itu, dalil belum sampai kepada mereka ya, seperti dalam kejadian ini. Kenapa Imam Syafi'i membolehkan berpakaian mu'asfar dalam keadaan kita mengetahui dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pakaian mu'asfar? Karena Imam Syafi'i tidak sampai kepadanya dalil. Oleh karena itu beliau beralasan, kenapa aku membolehkan pakaian mu'asfar? Karena aku belum mendapati seorang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pakaian demikian itu terlarang. Nah, illa ma qala Ali, kecuali apa yang dikatakan oleh Ali, nahani, bahwa Rasulullah melarangku, wala aqulu nahakum ya, dan aku tidak mengatakan melarang kalian. Jadi Al-Imam Syafi'i mendapatkan riwayat bahwa seakan-akan riwayat tersebut pelarangan khusus kepada Ali bin Abi Thalib saja, tidak kepada seluruh umat. Naam. Qala Al-Baihaqi, lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Waqad ja'at ahadith, telah datang hadith-hadith, tadullu ala nahyi alal umum, yang menunjukkan larangan itu secara umum, bukan hanya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi larangan tersebut bersifat umum. Thumma zakar al hadith al mutaqaddim wa ahditha ukhar. Lalu setelah itu al Imam al Baihaqi menyebutkan hadith tadi dan hadith-hadith yang lainnya. Thumma qala, kemudian berkata al Imam al Baihaqi, law balagat hadhihi al ahadith asy-Syafi'iyyah laqala biha insyaallah. Kalaulah hadith-hadith ini sampai kepada al Imam Syafi'i, niscaya beliau akan mengatakannya, beliau akan berpendapat dengannya insyaallah. Subhanallah. Ya, dan di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa kesalahan imam tidaklah menyebabkan kita harus mengikutinya. Al-Imamul Baihaqi rahimahullah ma'ruf, madhab beliau adalah madhab al-Imam Syafi'i. Setelah datangnya al-Imamul Baihaqi, beliau mendatangkan hujjah-hujjah yang menguatkan sekian banyak permasalahan dalam madhab Syafi'i. Sehingga para ulama mengatakan bahwa semua manusia itu berterima kasih atas al-Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang telah menyebarkan mazhabnya, menyebarkan al-haq. Kecuali al-Imam al-Baihaqi, Imam Syafi'i yang mestinya berterima kasih kepada al-Baihaqi. Nah, disebabkan dengan datangnya al-Baihaqi, beliau mendatangkan hujjah-hujjah yang sangat kuat sekali untuk mengokohkan mazhab al-Imam Syafi'i. Nah, tapi bukan berarti tatkala seorang dinisbahkan kepadanya mazhab Syafi'i, fulan Syafi'i, fulan Hanafi, fulan Hambali dan seterusnya, berarti mereka ta'assub, belum tentu. Nah, penisbahan-penisbahan tersebut hanyalah dilihat dari mana mereka mengambil fikih. Kalau mereka mengambil fikih tersebut dari mazhab al-Imam Syafi'i, dari kitab-kitab Syafi'iyah, maka mereka dinisbahkan Syafi'i. Nah, nah, al-Imam al-Baihaqi dalam banyak perkara menyelisih al-Imam Syafi'i rahimahullah. Termasuk dalam permasalahan ini. Bahkan ketika al-Imam Syafi'i salah dalam satu permasalahan, ya, maka beliau al-Imam al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, al-Imam Syafi'i kabirun fina walakin al-haqqa akbaru minhu. Bahwa Imam Syafi'i besar, agung menurut kami, akan tetapi kebenaran itu jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Thumma dzakara bi isnadihi ma shahha an Asy-Syafi'i annahu qala, kemudian beliau menyebutkan dengan sanad yang sahih dari al-Imam Asy-Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan, idza kana haditsun nabi khilaf qawli fa'malu bil hadits wad'u qawli. Apabila hadis Nabi tersebut menyelisihi perkataanku, maka amalkanlah hadis dan tinggalkan perkataanku. Naam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain menyatakan, fa huwa madhhabi, itu adalah madhhabku. Yani apabila telah sahih satu hadis, itulah madhhabku. Qala, kata Imam Syafi'i, wa anha ar-rajul al-halalah bikulli halin ayyata za'far. Aku melarang laki-laki yang dalam keadaan halal. Halal maksudnya tidak muhrim, tidak sedang ihram, ya. Aku melarang laki-laki yang sedang halal, yang tidak ihram, dalam setiap keadaannya untuk menggunakan za'faran, memakai pakaian dari za'faran yang dicampur dengan kunyit. Qala wa amuruhu idza taza'fara ay yaghsilah, dan aku perintahkan dia apabila dia telah mencampurnya dengan za'faran untuk membersihkannya, mencucinya. Qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, fataba'u sunnati fil muza'far, maka mengikuti sunnah dalam hal muza'far, fa mutaba'atuha fil mu'asfari akhra, dan mengikutinya mengikuti sunnah dalam hal mengharamkan pakaian mu'asfar lebih layak. Waqad karihal mu'asfar mu'asfara ba'du salaf, dan sebagian para ulama ussalaf telah membenci al-mu'asfar, kari hadis ini al-zahir yang dimaksud haram. Wabihi qala Abu Abdullah al-Hulaymi min ashabina, dan inilah yang dikatakan oleh Abu Abdullah al-Hulaymi dari pengikut ashabina, yakni maksudnya dari pengikut Asy-Syafi'iyah. Wa rakhasa bihi jama'atun, dan diringankan, dibolehkan oleh sebagian orang. Wa sunnatu aula bil ittiba', dan sunnah lebih utama untuk diikuti apabila telah sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpakaian mu'asfar, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan bagi seorang untuk memakainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunaka. Tafaddalu hafizakumullah.